Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan hukum wanita yang memakai pakaian yang wangi dari bau pengharum pakaian saat disetrika? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, termasuk dari kemuliaan seorang wanita adalah menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya akan kemuliaan seorang wanita, dan termasuk dari perkara yang dilarang pada wanita adalah memakai wewangian sehingga tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dan itu akan menimbulkan fitnah, akan menggerakkan syahwat, dan tentunya ini dilarang di dalam Islam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarat 'ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah." Wanita apabila ia memakai parfum dan ia pun berlalu di depan laki-laki yang bukan mahramnya agar mereka mencium baunya, sungguh dia adalah pezina. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu keras ancaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas seorang wanita yang dengan sengaja menampakkan bau harumnya, parfumnya di hadapan laki-laki. Karena begitu besar fitnahnya di hadapan mereka, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarangnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, seorang yang menjaga dirinya tentunya lebih berhati-hati. Sehingga berkaitan dengan parfum yang ada pada pakaiannya, seandainya itu tidak sampai tercium oleh laki-laki tatkala ia lewat di hadapan mereka, maka itu tidak terlarang. Parfum bawaan dari semprotan, setrikaan, maka sungguh itu mudah-mudahan termasuk dari yang diperbolehkan di dalam Islam, selama itu tidak diniatkan untuk membuat fitnah di hadapan laki-laki dan memang tidak tercium oleh mereka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menentukan apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita semuanya, maka kita niatkan di dalam hati kita bahwa kita senantiasa taat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi perkara-perkara yang ringan yang mana itu tidak termasuk di dalam larangan, maka sungguh kita pun harus mengatakannya bahwa itu diperkenankan, bahwa itu tidak dilarang di dalam Islam. Demikian Allah Ta'ala a'lam bissawab.